السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dihadirkan oleh Allah ke muka bumi tidak lain adalah untuk menegakkan tauhid. Dan pilar tauhid ada tiga. Yang pertama adalah uluhiyah, rububiyah, dan asma' was sifat. Dan di antara sekian tauhid yang sangat menyentuh dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-asma' wa sifat. Ahli sunnah wal jamaah di dalam beriman kepada asma' dan sifat sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya tanpa melakukan tahrib penyimpangan ta'til pengingkaran tamsil penyamaan dengan makhluknya, wa takyif membayangkan hakikat daripada nama dan sifat Allah. Beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya mengandung banyak keutamaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Makna menghitung, memahami dengan baik lafaz dan maknanya serta tafsirannya. Kemudian menggunakan tawassul saat berzikir dan berdoa. Maka kalau kita lihat di dalam doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, hampir selalu disertai dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan konsekuensi nama dan sifat Allah dalam ibadah dan perilaku kita keseharian dalam menjalankan hablum minallah dan hablum minannas. Dan hadis tadi tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah di dalam doa pelipur lara Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'ammatika nasiyati biyadika 'adlun fi qada'uka madin fi hukmuka Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Dari doa ini Rasulullah SAW menegaskan adanya nama-nama yang masih disimpan, disembunyikan, ditahan oleh Allah, tidak diajarkan kepada siapapun, diturunkan di dalam kitab manapun. Untuk menggabungkan dua hadis tersebut, maksudnya nama Allah tidak terbatas, tapi di sana ada 99 nama. Bila kita hitung dengan baik, kita jalankan konsekuensinya, kita gunakan tawassul di dalam berzikir dan berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama, maka gunakanlah untuk berdoa dan tawassul di dalamnya. Saudaraku seiman dan seislam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengenalkan kepada kita sosok zat-Nya. Tetapi Allah mengenalkan dan itu yang menyebabkan kita lebih dekat dan lebih akrab dengan Allah, yaitu memahami nama dan sifatnya. Dan ini merupakan suatu hal yang selalu diperdalam oleh ulama-ulama kita. Bahkan saat Ibrahim Adham ditanya tentang seorang pemuda yang ingin taubat, maka beliau mengatakan, "Wahai anak muda, kalau kamu ingin taubat, jangan menginjakkan kaki di bumi Allah ini. Dikenalkan Rabbil Alamin. Itu sulit bagi saya. Kalau kamu juga tetap tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak bisa menghindar dari bumi ini, maka kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Itu sulit dan lebih sulit. Dan kamu juga kalau tidak bisa menghindar dari maksiat, tetap terus maksiat, menghindar dari rizki Allah enggak bisa, menghindar dari bumi ini juga enggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, maka carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah." Dari sinilah pemahaman yang utuh tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan seorang kalau menjalankan seperti yang telah saya jelaskan tadi, insya Allah akan mendapatkan keutamaan limpahan rahmat dari asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته